Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup segarnya udara bulan Ramadan, menikmati hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, tetap dalam keadaan sehat, bugar, semangat. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik di bulan selain Ramadan, di bulan Ramadan lebih baik lagi, di 10 terakhir lebih kencang lagi. Sebagaimana telah kita ulang-ulang yang diceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asrul awakhir shadda mizarahu ahya lailahu wastaiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah masuk 10 yang terakhir, maka beliau mengencangkan sarungnya alias menjauhi para istrinya untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghidupkan malam-malamnya sehingga malamnya lebih banyak untuk bagaimana diisi dengan taqarruban ilallah, baik dengan qiyamul lail, qiraatul Quran, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membangunkan keluarganya sebagai bentuk kepedulian untuk yaitu merasakan dan menikmati, jangan sampai kehilangan keutamaan yang terakhir dari keutamaan di bulan Ramadan, apalagi pada 10 terakhir yang di situ ada Lailatul Qadar. Ini harus kita program, kita sengajakan sehingga betul-betul memiliki perhatian yang lebih khusus dengan hari-hari kita. Senantiasa kita cek apa yang telah kita lakukan, bagaimana bisa ada peningkatan. Para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asrul Qawaid fi Tasyiatin Nafas. Kita masuk pada Al-Qaidatul Khamisah, kaidah yang kelima. Itu at-tasyiatu takhliyah wa tahliyah. At-tasyiatu, tasqiyah itu pembersihan jiwa, itu meliputi takhliyatun yaitu pengosongan, wa tahliyatun dan penghiasan. Ini adalah diantara yang mesti dilakukan ketika seorang ingin betul-betul mendapatkan hakikat jiwa yang bersih. Tahliyah, pengosongan. Kemudian tahliyah, penghiasan. Sehingga sebagaimana juga pekerjaan-pekerjaan yang lainnya membutuhkan seperti itu. Ketika seorang dia pengen ngecat tembok umpamanya, dicat tembok itu supaya pengecatannya bagus, hasilnya bagus, kemudian juga nempel catnya itu kuat, maka tembok yang akan dicat ini mesti ditakhliyah dulu, disosrok-sosrok dulu yang lamanya itu agar kotoran-kotoran yang menempel tembok itu hilang, atau yang lama-lama yang bekas-bekas udah rusak-rusak itu disosrok itu biar gogrok semuanya, rontok semuanya. Kemudian tembok sudah bagus, siap dicat, sudah baru kemudian dipoles dengan cat, baru dicat, itu nanti hasil pengecatannya bagus sehingga catnya menempel kuat, pengecatannya itu bisa betul-betul bagus, Lain dengan tembok yang sudah meledos-meledos semuanya, kemudian nyeblok-nyeblok, atau kemudian juga tampil rusak itu langsung dicat gitu, nanti akan bisa cat barunya ikut kemudian jebol, kemudian hilang-hilang, nggak nempel dengan bagus. Intinya seperti itu. Sehingga mesti perlu ada tahliyah, pengosongan dulu. Artinya pembersihan dulu. Dibersihkan dulu, dikosongkan dulu, kemudian dihiasi. Dihiasi dengan cat-cat yang akan dicat di tembok tadi. Demikian pula ketika orang mau nanam. Orang mau nanam. Nanam, orang mau nanam itu, dia mesti disiapkan lahannya dulu. Lahannya disiapkan dulu. Maka kalau orang kampung, kalau orang di sawah, ada namanya di luku, kemudian setelah di luku, ya digaru, kemudian sini itu lahannya siap, siap, kemudian itu baru kemudian ditanami. Sehingga tanaman yang tumbuh itu diharapkan betul-betul akan maksimal hasilnya. Lain dengan ini lahan apa adanya, nggak disiapkan, nggak dibersihkan dulu, nggak dicabut-cabut tanaman-tanaman yang tidak diinginkan itu, kemudian langsung aja ditanam-tanami apa yang ingin ditanam itu nanti nggak akan maksimal. Mungkin bisa tumbuh, tapi tumbuhnya itu ya terhalang dengan tumbuhan tanaman yang lainnya, kalah dengan tumbuhan yang lainnya. Ini adalah sudah merupakan kaidah bekerja. Kalau ingin menghasilkan yang terbaik, harus seperti itu. Ya kayak orang mau ngecat besi maunya. Orang ngecat besi. Dan besinya sudah ada kotoran-kotorannya, ada karat-karatnya. Itu mesti harus diamplas dulu besinya itu. Kemudian sehingga gogrok, rontok, karat-karatnya sudah siap untuk dicat, baru dikuan dicat. Sehingga catnya hasilnya lebih bagus. Catnya menempel kuat. Jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga tazkiyah pun juga seperti itu. Tahliyatun wa tahliyatun. Yaitu pembersihan, pengosongan, tahliyah, pengosongan, wa tahliyah, kemudian penghiasan. Dihiasi. Ya kayak kita juga mau menghiasi tubuh ini. Mau yaitu menghiasi tubuh. Ya mesti kita dibersihkan dulu semuanya itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bersihkan semua dulu, total. Mandi-mandi, gogrok semuanya itu yang kotor-kotorannya yang enggak dibutuhkan di tubuh itu. Baru kemudian penghiasan. Wajah mau dihiasi pakai celak, dihiasi pakai benges, dihiasi pakai apa. Itu mesti wajahnya dibersihkan dulu, disingkap dulu semua kotoran-kotorannya itu, digogrokkan dulu. Baru kemudian ada penghiasan. Bukan langsung masih kayak genderuwo wajahnya, kemudian langsung dihiasi-hiasi, ini tidak akan maksimal di dalam menghasilkan itu hasil penghiasan wajah. Demikian. Mari kita sekarang ikuti penjelasan beliau di sini. Inna haqiqata tazkiyah, kata Syekh Abdul Razzaq Hafizallahu Ta'ala, beliau mengatakan, sesungguhnya hakikat tazkiyah itu tahliyatun nafsi awalan. Yang pertama, pembersihan jiwa dulu. Pembersihan jiwa dulu. Jiwanya dikosongkan dulu. Dikosongkan dari apa? Bitathiriha anirrodail wal ma'asi wal dhunub. Dibersihkan dari perbuatan-perbuatan rendah, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Ini adalah kotoran-kotoran. Kotoran-kotorannya itu digogrokkan dulu. Digogrokkan dulu. Sehingga dia nanti akan betul-betul penghiasannya itu akan menjadi indah. Dia tinggalkan maksiat, dia kosongkan dia dari maksiat, dia betul-betul taubati maksiat, sehingga taubat dulu, dia tinggalkan dulu perbuatan maksiatnya itu. Kemudian setelah itu, ثُمَّ تَحْلِيَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِفِلِ طَعَاتْ وَالْقُرَبَاتْ. Lalu setelah itu baru menghiasinya dengan amal-amal ketaatan dan amal-amal itu pendekatan diri kepada Allah SWT. Kalau dia ingin menghiasinya dengan amal-amal ketaatan, dengan amal-amal pendekatan diri kepada Allah SWT, kemudian dia tanpa meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang itu merupakan kotoran-kotoran jiwa, maka tidak akan maksimal hasilnya ketika dia melakukan ketaatan-ketaatan. Tidak akan maksimal hasilnya. Dia tidak akan semangat melakukan ketaatan, karena dampak maksiat sendiri adalah melemahkan, diantaranya melemahkan untuk semangat berbuat maksiat. Maksiat itu punya dampak-dampak mengerikan bagi diri kita atau bahkan bagi masyarakat kita. Baik kepada maksiat itu, baik dampaknya kepada diri kita atau kepada masyarakat kita. Contoh maksiat dampaknya kepada diri kita sendiri. Yang pertama diantaranya, maksiat itu kata Nabi akan merusak hati. Akan merusak hati. Orang mereka tenggelam dalam perbuatan maksiat. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawahu. Akan membuat hati itu gelap, yaitu tidak lagi mengenal yang ma'ruf, tidak lagi mengenal yang, tidak lagi bisa mengingkari yang mungkar. Dia hanya akan menjadi pengekor hawa nafsunya semata-mata. Dan ini yang digambarkan Allah dalam ayat kala balrona ala qulubi makanu yaksibun. Ketahuilah bahwa itulah ron, nokta-nokta hitam, titik-titik hitam yang ada di hati mereka akibat perbuatan yang mereka lakukan. Akibat perbuatan yang mereka ini lakukan. Sehingga maksiat akan membuat rusaknya hati manusia. Sedangkan hati manusia itu adalah pusatnya kita untuk melakukan semua gerakan, termasuk ketaatan-ketaatan. Porosnya adalah hati. Yang kali itu baik, hati itu baik akan baik, hati itu rusak akan rusak. Ala inna fil jasati mubghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wayal qalbu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, maka akan baik seluruh jasad. Kalau sekerat daging itu rusak, maka akan rusak seluruh jasad. Ketahuilah bahwa sekerat daging itu adalah al-qalbu, yaitu hati manusia. Sehingga kalau hati manusia ini baik, mata kita, telinga kita, kemudian anggota badan kita yang lainnya, yang kita pikirkan, itu semuanya akan baik. Akan baik semuanya. Tapi kalau hati manusia itu jelek, hati manusia itu buruk, maka akan buruk semuanya. Akan buruk semuanya itu. Sehingga hati mesti harus dibersihkan dari perbuatan maksiat dulu. Kalau kita ingin bisa tergerak untuk melakukan ketaatan lebih maksimal sehingga terhiasi diri kita tersebut. Orang yang mereka bermaksiat, hatinya akan menuju pada kerusakan. Akan rendah rasa pengagungannya kepada Allah SWT. Sedangkan yang menggerakkan kita ini untuk gampang melakukan ketaatan itu rasa pengagungannya kepada Allah SWT. Kemudian akan rendah rasa malunya, sedangkan yang akan membuat kita ini terhalang melakukan perbuatan maksiat ada rasa malu kita. Kemudian maksiat ini akan membuat yaitu hati ini sakit, sehingga tidak lagi bisa merasakan ketaatan-ketaatan, tidak lagi bisa merasakan manisnya ketaatan, karena dalam amal ketaatan itu ada rasa manis, dan rasa manis itu berkaitan dengan sehatnya hati manusia. Sehingga rusaknya hati manusia itu dampaknya ya ini luar biasa, sangat luar biasa. Dan termasuk diantara yang perlu kita ingatkan, yaitu walaupun maksiat itu dilakukan dengan sendiri-sendiri, dengan sembunyi-sembunyi, dikala sendirian, tidak ada orang lain. Yang para ulama kita mengatakan, adzunubul khalawat hiya asrul intikasat, bahwa dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu dia adalah poros atau akar, sebab utama dia itu menjalani keterbalikan. Dia yaitu terjadinya keterbalikan hidup dia. Tahu-tahu dia soal khotimah, kelihatannya baik atau soal khotimah. Ini pasti ada proses yang tidak dilihat oleh manusia. Sehingga ada orang yang mereka secara zahir, ketika manusia lihat di mata keumuman manusia itu taunya berbuat baik, tapi ternyata dia soal khotimah. Itu pasti dia memiliki kebiasaan buruk di balik mata manusia. Yang masyarakat umum atau mata manusia secara umum mereka tidak mengetahui. Dia di mata orang kelihatannya berbuat baik terus. Tetapi ketika di luar, yaitu di balik mata manusia, dia melakukan keburukan. Dia tenggelam dalam keburukan. Bahkan kita diingatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, di mana Nabi katakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bil hasanati amsali jibali tiyamata baydha. Saya benar-benar tahu ada di kalangan umatku ini satu kaum yang kelak nanti datang dari kiamat dengan membawa pahala sebesar gunung Tihamah yang putih. Pahala kebaikan, pahala yang sangat banyak. Akan tapi alangkah sangat tragisnya nasib mereka itu. Kenapa? Faya ja'aluhallahu wa'ba'an mangsura. Allah subhanahu wa ta'ala, faya ja'aluhallahu wa'ba'an mangsura, menjadikan pahala sebesar gunung Tiamah yang putih itu hancur berantakan bagaikan debu yang berterbangan. Hancur berantakan bagaikan debu yang berterbangan. Para sahabat pun miris ketika mendengar keterangan Nabi tersebut. Sehingga tanya, ya Rasulullah, sif'um lana jalim lana alla nakuna minhum wa nahnu lana'lam. Ya Rasulullah, sifatkan tentang mereka siapa itu, bagaimana mereka itu, terangkan keadaan mereka itu siapa, kenapa bisa begitu. Maka kata Nabi SAW, amma innahum ikhwanukum wa min jildadikum wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun. Mereka ini bahkan kawan-kawan kalian, dari kulit-kulit kalian, bahkan luar biasa mereka punya kebiasaan sholat malam seperti kalian. Akan tapi kenapa nasibnya tragis seperti itu? Nasibnya tragis seperti itu, kenapa? Karena ini idza khalau bimaharimillahi intahaquha. Tapi mereka ini, walakinnahum qaumun idza khalau bimaharimillahi intahaquha. Tapi mereka ini ketika sudah sendirian, ketika sedang sendirian, tidak dilihat oleh manusia yang lainnya, dia disibukkan atau dia tenggelam dalam berbagai macam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tenggelam dalam maksiat saat sendirian. Saat tidak dilihat oleh orang lain. Ini sangat bahaya. Sehingga maksiat itu memiliki dampak ini kepada pribadi kita, di antaranya merusak hati manusia yang bisa berdampak pada su'ul khotimah dan gugurnya pahala-pahala yang besar. Kemudian dampak kepada diri kita pula, maksiat itu akan bisa menyeret kita kepada hukuman syar'i dan qadari. Hukuman syar'i itu umpamanya kita mencuri, dipotong tangan, berzina, kemudian dirajam, itu hukuman syar'i, akan keseret ke sana karena hukuman syar'i. Apabila di negerinya itu ditegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Atau dia akan terkancam hukuman qadari. Ini bencana-bencana yang menimpa dia. Mungkin dia kena musibah, rumahnya runtuh, dia kendaraannya tabrakan, keluarganya berantakan, segala macam. Ini dampak maksiat. Bisa sehingga dampak maksiat itu bisa menyangkut kepada pribadi. Ini merusak hatinya. Kemudian terkena hukuman syar'i dan terkena hukuman qadari. Dan juga berdampak kepada masyarakatnya. Azab yang ditimpakan Allah kepada masyarakat itu berkaitan dengan kemaksiatan yang terjadi. Kemaksiatan yang terjadi. Wa kullan akhadna bidambih. Semua yang kami azab itu semuanya disebabkan karena dosanya. Wa kullan akhadna bidambih. Faminhum man khasabna bil arda. Waminhum man arsalna alaihi hasiba. Waminhum man ahadat usayha. Waminhum man khasabna bil arda. Waminhum man akhraqna. Ada yang kami kirim hujan batu sehingga mereka diratakan Allah, dihancurkan Allah dengan hujan batu itu. Ada yang kami kirimkan suara yang memekakkan telinga, membuat copotnya jantung mereka sehingga mereka binasa dengan suara itu. Ada yang kami tenggelamkan ke perut bumi, ambles ditelan oleh perut bumi. Ada yang kami tenggelamkan di lautan. Dan ini semuanya telah nyata di depan mata kita, semuanya ada. Semuanya ada. Penenggelaman ke bumi, banjir, kemudian tenggelamkan di lautan, kemudian longsor, kena longsoran, kemudian hukuman-hukuman yang semisal dengan itu. Ada erupsi Merapi, hujan batu, hujan abu, kemudian lumpur Lapindo, kemudian tsunami, kemudian ambles ke bumi, hujan, kemudian banjir lumpur, kependem oleh lumpur, dan seterusnya. Ini semuanya hal yang telah kita lihat dengan nyata. Guncangan-guncangan bumi yang dahsyat. Ini semuanya itu terjadi karena dosa manusia. Hanya orang-orang dungu itu selalu tidak pernah bisa mengambil pelajaran. Walaupun bahkan pangkatnya atau gelarnya profesor doktor yang mengaku sebagai tokoh dari intelektual muslim, kedunguannya itu enggak pernah bisa mengkaitkan antara perbuatan manusia dengan terjadinya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, sehingga hendaknya waspada dengan maksiat ini. Maka orang untuk melakukan tazkiyah supaya dia terhiasi, kelihatan ganteng, kelihatan cantik, kelihatan hiasannya itu betul-betul nyaman, itu mesti dibersihkan dulu, ada pembersihan dulu. Sehingga amalan-amalan ketaatan yang dia lakukan itu, yang merupakan tahliyahnya, hiasannya itu, khilyahnya itu akan nampak indah. Ya bisa dibayangkan, umpamanya wajahnya itu masih setepen, rembesan, kemudian bloboan, kemudian apanya itu ilernya masih galer-galer di wajah. Kemudian langsung pupuran, langsung bengesan, langsung apa, ya nanti bisa kayak buto atau kayak ini enggak jelas. Penghiasannya mospro. Antum bayangkan menghiasi kot sholat, tapi maling juga mentem juga, kemudian tetap jalan, cuti, kemudian yang lain-lainnya. Ya radati, istilah kata orang itu. Sehingga penghiasan itu membutuhkan adanya gerakan tahliyah, pengosongan. Pengosongan dulu. Sehingga digogrokan dulu maksiat-maksiatnya itu, atau dirontokkan dulu keburukan-keburukannya itu, ditinggalkan, kemudian dihiasi dengan ketaatan-ketaatan. Maka beliau katakan bahwasanya tazkiyah itu, inna hakikat tazkiyah takhliyatun nafsi awalan, yang pertama adalah menggugurkan, mengosongkan jiwanya itu dari berbagai macam perbuatan maksiat, itu bitat hiriha anirodha'il wal ma'asi wa dhunub, itu membersihkan jiwanya dari perbuatan rendahan, maksiat, dan dosa-dosa. Thumma tahliyatuha badadhalik bifili ta'at wal qurabat, setelah itu baru kemudian menghiasinya dengan ketaatan-ketaatan dan amalan-amalan pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima biha wasalli alaihim. Khudh min amwalihim, ambillah harta mereka. Ini menunjukkan, ini juga di perintah ini menunjukkan ini adanya petugas khusus untuk mengambil zakat harta manusia. Penguasa itu tugas penguasa untuk itu mengangkat petugas yang mengambil harta zakat manusia. Khudh min amwalihim, ambillah harta-harta mereka itu. Shadaqatan, yaitu shadaqah, zakat, yang dengan zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim, akan membersihkan dan menyucikan jiwa mereka zakat tersebut. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim, dan doakan kepada mereka. Beliau katakan di sini, qaulu ta'ala tutahhiruhum, membersihkan mereka, fihi isyaratun ila maqamil ila maqamit takhliyah anisayiat wa ta'bitathirihi minan dzunub. Tutahhiruhum itu di dalam kalimat ini isyaratun ila maqamit takhliyah. Ini adalah isyarat berkaitan dengan aktivitas takhliyah, yaitu pembersihan jiwa anisayiat dari berbagai macam keburukan, bitathirihim minan dzunub, dengan membersihkan dari dosa-dosa. Yang zakat yang diambil itu akan bisa membersihkan dari dosa-dosa, sehingga akan merontokkan kebakhilan, akan merontokkan kekikiran, akan merontokkan sikap tamak kepada harta, sehingga akan merontokkan yaitu kecintaan hubbud dunya, hubbul mal, ada kecintaan pada harta. Itu dengan dia mengeluarkan ini zakat akan membersihkan hal yang buruk tadi itu, sehingga akan tertinggal atau akan ditinggalkannya sifat-sifat buruk yang sering ada pada manusia berkaitan dengan harta. Rakus dengan harta, bakhil untuk mengeluarkannya, sangat tamak, dan semisalnya. Itu akan terbersihkan dengan zakat yang dia keluarkan itu. Wa tuzakkihim biha. Adapun perkataan Allah wa tuzakkihim, kemudian dan akan menyucikan mereka, fihi isyaratun ila maqamit tahliyah. Ini adalah isyarat, isyarat tanda ini pada gerakan tahliyah. Ini pada kedudukan tahliyah. Bil fadha'il wal hasanat, penghiasan dengan berbagai macam amal-amal utama dan kebaikan-kebaikan. Itu menghiasi dengan amal kebaikan dan keutamaan dan kebaikan-kebaikan. Orang yang mereka terambil hartanya dengan zakat, dia keluarkan zakatnya, itu di satu sisi itu akan menjadi sebab gugurnya berbagai macam sifat-sifat yang buruk. Hubul mal, cinta harta, toma, bakhil, kemudian kebencian atau tidak sayangnya kepada manusia, itu akan hilang, akan rontok, sehingga akan berguguran. Ibaratnya jiwa itu dicelupkan atau sesuatu dicelupkan ke zat pembersih, kemudian akan rontok itu berbagai macam sifat-sifat buruk, perkara-perkara buruk itu. Lalu setelah itu, wa tuzakkihim, itu akan terhiasi dengan fadha'il wal hasanat. Dia mulai ada kecintaan kepada ini, dia akan cinta kepada akhirat, dia tahu atau dia cinta kepada fakir miskin, ada sifat rahmah kepada mereka, dia pengen kemudian muncul sifat dermawan, kemudian dia pengen yaitu menggapai sesuatu yang dijanjikan Allah. Ini adalah penghiasan-penghiasan fadha'il hasanat dengan zakat yang dikeluarkan itu. Fokusnya di sini bahwa dalam tazkiyah itu ada takhliyah, pengosongan, pengguguran, yaitu pelepasan perkara-perkara buruk, kemudian baru penghiasan, sehingga akan kelihatan indah jiwa mereka itu. Kemudian wa taqdimu tathiri ala tazkiyah min babi taqdimi tahliyah ala tahliyah. mendahulukan tathir, mendahulukan yaitu pembersihan alat tazkiyah di ini sebelum dilakukan tazkiyah yaitu tutahhiruhum, kemudian baru watuzakihim, didahulukan yaitu tathir sebelum tazkiyah. Ini adalah mimbabi takdimit tahliyah ala tahliyah. Ini menunjukkan bab mendahulukan pengosongan, mendahulukan pembersihan. Ini perontokan perkara-perkara yang buruk, kemudian baru adanya penghiasan. Ada berpenghiasan. Ini semua pekerjaan membutuhkan seperti itu. Dalam apapun, kita mau menghias rumah juga begitu. Singkirkan dulu semua yang buruk-buruk itu. Setelah yang buruk-buruk itu singkirkan semuanya, semrawut segala macamnya itu sudah dibersihkan, baru dihiasi. Baru dihiasi dengan segala macam yang kita inginkan, sehingga akan kelihatan yaitu bagus. Kalau belum disingkirkan yang tidak pantas itu, langsung dipasangi yang bagus-bagus, itu nggak akan baik, nggak akan maksimal hasilnya itu. Rumah masih ada tingkat tulang macam-macam. Kemudian juga ada tanaman-tanaman pengganggu, semrau, yang jebring atau yang jebring tanamannya itu enggak karuan, kemudian rumah juga masih bentuknya dengan kotoran-kotoran yang ada itu. Tahu-tahu langsung mediasi dengan tanaman, dengan pot, dengan dikasih apa, enggak maksimal. Kan jelek. Bersihkan dulu, singkirkan dulu yang jelek-jelek itu. Singkirkan dulu yang jelek-jelek itu. Yang tidak pantas, singkirkan dulu. Baru kemudian dihiasi, itu baru akan kelihatan cekli, bagus, indah. Itu pekerjaan semuanya membutuhkan seperti itu. Kemudian, falabuta liman arada tazkiyata nafsi ayyuk la'a awalan anidhunub wal atham allati tufsidul qalba wa tahjibu anhu nurul hidayah wal iman. Maka sebuah keharusan bagi orang yang mereka ingin melakukan tazkiyatun nafs untuk mengosongkan, melepas dari berbagai macam dosa, perbuatan-perbuatan dosa, maksiat yang akan merusak hati manusia. Karena dampak maksiat itu seperti yang telah kita sampaikan tadi, merusak hati. Membuat rendah rasa pengagungannya kepada Allah. Menghilangkan rasa malu. Kemudian membuat hati itu sinarnya itu meredup. Membuat hati itu menjadi hati yang sakit sehingga tidak bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Ini semuanya adalah dampak-dampak maksiat kepada hati manusia. Sedangkan hati itu pusat beramal. Bagaimana akan semangat mendekatkan diri kepada Allah, semangat melakukan amal-amal takarrub kepada Allah, semangat berdakwah, semangat melakukan kebaikan, kalau dia sendiri masih berlepotan dengan kemaksiatan tersebut, hatinya akan melemah. Sedangkan hati ini pusat daripada gerakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan. Maksiat itu akan menjadi hijab cahaya hidayah dan iman. Orang yang mereka bermaksiat itu seperti membuat hijab, lapis penghalang. Semakin tebal maksiat yang dilakukan, semakin dalam, semakin banyak, semakin besar ini tingkat maksiat yang dilakukan, maka dia akan semakin hijab itu kayak semakin tebal. Hijab itu semakin tebal. Sehingga semakin kualitas maksiatnya semakin besar, itu hijab penghalangnya dengan Allah, itu atau dengan iman, atau dengan hidayah itu semakin tebal. Susah. Hidayah susah untuk masuk ke hatinya. Terhalang adanya hijab. Maka adanya disingkirkan hijab-hijab itu, disingkirkan semuanya, sehingga antara hati dia dengan hidayah enggak ada hijab. Hidayah langsung bleng, bleng, bleng. Sinarnya itu langsung nyorot, langsung dia ditangkap, nyorot, sehingga betul-betul kinclong. Ini harus betul-betul dibersihkan dulu. Kaca yang burem itu, ngetel dengan segala macam jamur-jamur, kotoran-kotoran, ngeplek, sehingga itu menjadi, kocanya itu menjadi sudah, enggak rupa koco. itu dibersihkan, di-clear dulu, dibersihkan, tinggal kinclong. Kalau udah kinclong begitu, bisa untuk ngilu, bisa untuk bercermin, bisa kemudian sinar-sinar itu kemiluan, bisa langsung bereaksi. Itu ketika ya ini ininya kotorannya dibersihkan dulu, sehingga tidak bisa ingin mendapatkan hasil maksimal, kemudian dia tidak membersihkan kotoran-kotorannya itu. Mas itu akan menghilang atau menjadi hijabnya hidayah dan iman. Maka orang yang mereka tetap bergelimang dalam maksiat itu susah untuk menerima hidayah Allah Ta'ala. Susah untuk dia menerima yaitu cahaya iman. Ceramahnya itu gak ada yang masuk. Semuanya lewat, lewat, lewat gitu aja. Hatinya kayak tanah tandus. Kayak tanah tandus. Jadi hati itu diumpamakan ini kayak tanah. Dan risalah itu iman, risalah iman itu kayak ini air hujan. Tanah yang menerima air hujan itu adalah kondisi tanah yang bagus. Tanah bagus bertingkat-tingkat. Ada tingkatan yang super bagus, ada tingkatan yang ini bagus. Tapi semuanya bisa menyerap air. Kemudian bisa, yang satu bisa menghasilkan tertumbuhan yang Masya Allah. Banyak dimanfaatkan oleh manusia, hewan. Kemudian yang satu lagi sekedar bisa menampung air tadi, tapi masih bisa dimanfaatkan orang lain. Orang lain masih manfaatkan untuk mengambil airnya, untuk air minum, untuk minumi ternaknya, untuk pengairan sawahnya. Tapi ada lagi hati yang modelnya tanah tandus. Begitu kena kejatuhan air, itu hanya lewat saja, terus kemudian melesat terus. Hati manusia berkaitan dengan maksiat juga. Tamsilnya, kata Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah, seperti ini busa atau kemudian kaca. Hati yang jelek itu kayak busa. Tetesan maksiat itu selalu diserap. Tes masuk ke busa, ditampung. Tes terus ditampung sampai busanya itu ngecembeng. Ngecembeng dengan tetesan air. Itu kalau diperes gitu, itu keluar semuanya airnya itu. Manusia, hati manusia kayak begitu. Maksiat datang direspon. Itu kayak sponnya itu kejatuhan air. Sehingga kalau diperes hatinya itu yang keluar nanti itu semuanya adalah isinya maksiat. Isinya maksiat. Ah, kalau hati yang bagus kayak kaca. Banyak maksiat itu berseliweran datang itu. Kalau air ya, tes. Tapi kaca ini begitu air netes, lewat gitu aja, sehingga kacanya tetap kinclong. Ini adalah hati manusia berkaitan dengan maksiat. Maka dampak orang yang mau kata sekian mesti membersihkan dulu dari perbuatan maksiatnya itu, agar ini hatinya, ini hiasannya bisa betul-betul maksimal. Nabi kama qala Nabi sallam, sebagaimana sabda Nabi, dampak maksiat itu innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbi nuqtatun sauda fa idza huwa nasa'a wastaghfara wa taba suqila qalbu wa in adza zida fiha hatta ta'lu qalbah wa huwa ran alladhi dzakara Allahu kala bal rana ala qulubi makanu yaksibun. Nabi katakan, sesungguhnya seorang hamba, apabila dia berbuat maksiat, melakukan sebuah kesalahan, kemaksiatan, nukitat fi qalbi nuqtatun sauda, akan dititik di hatinya itu satu titik hitam. Faidha huwa nasa'a wastaghfara wa taba suqila qalbu. Kalau dia cabut, dia tetel, kemudian wastaghfara, kemudian dia beristighfar, wataba dia bertobat, maka sukila kolbu, hatinya kinclong lagi. Kemilu lagi. Ibaratnya kayak kaca itu kena cipratan kotoran, sehingga menjadi noktah atau titik kotoran di kaca itu. Kalau kemudian ditetel, kemudian disemprot atau di-clear, kemudian dibersihkan, itu kacanya kinclong lagi. Wa in ada zida fiha hatta ta'lua qalbahu. Tapi kalau dia kembali bermaksiat, maka titik hitamnya itu akan bertambah. titik kotoran itu akan bertambah. Sehingga tambah sampai kemudian memenuhi ini permukaan kacanya atau memenuhi permukaan hatinya itu. Itulah ron. Yang Allah sebutkan dalam ayat kalla bal rana ala qulubi makanu yaksibun. Ketahuilah bahwa bahkan itulah ron, titik-titik hitam yang menempel di hatinya disebabkan perbuatan yang telah mereka lakukan. Kemudian summa yujahidu nafsahu alal istikthari minas salihat allati tasku biha nafsuh kama qala ta'ala walladzina jatu fina lanahdianahum subulana wa inna allaha lama al muhsinin. Kemudian setelah dia membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran yang nempel tadi itu, ini melepaskan perbuatan-perbuatan kemaksiatannya itu, maka berikutnya apa? Berikutnya adalah mujahadah. Berikutnya mujahadah. Mujahadah ada kesungguhan untuk dia memperbanyak, menghiasi dirinya dengan memperbanyak amal-amal soleh yang itu akan menjadi pembersih bagi jiwanya, akan menghiasi jiwanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdianahum subulana. Orang-orang yang mereka ini bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar kami akan tunjukkan mereka ke jalan-jalan kami. Wa inna Allah lama al-muhsinin, dan sungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang muhsin berbuat ihsan. Ayat ini, sehingga Ibnu Qayyim pun mengatakan, mujahadah sangat berkaitan dengan tingkat hidayah yang kita terima. Orang yang paling besar mujahadahnya untuk mendapatkan hidayah, dia orang yang paling besar mendapatkan jatah hidayah. Karena al-jaza min jinsil amal. Hadis ini yang menjadi fokus pembicaraan itu, kalau kita ingin menghiasi jiwa kita, sehingga jiwa kita jiwa yang bersih, indah, maka gerakan pertama adalah membersihkan dosa-dosa, meninggalkan dosa-dosa, melepaskan kita dan meninggalkan dari berbagai macam dosa-dosa itu. Baru ada penghiasan dengan amal-amal saleh. Sehingga betul-betul kelihatan bagus. Ibaratnya ya kayak tadinya dunia hitam, ya mendem, kalau mau limo, kata orang Jawa itu mau limo, maling, madon, madat, kemudian mendem, kemudian apalagi itu. Komplit, dunia hitam itu sudah betul-betul dia masuk semuanya gelap gulita. Dia pengen menghiasi dirinya, tinggalkan semuanya itu dulu. Tinggalkan semuanya dulu itu. Sehingga betul-betul ibaratnya itu nokta hitam itu dirontokkan semuanya. Kabut hitamnya itu disingkap semuanya. Sehingga disiblak semuanya sudah baru ada penghiasan. Itu akan kelihatan bagus. Kan kelihatan bagus. Antum bayangkan kalau umpamanya artis yang suka menggoyang dengan maksiat-maksiat. Kemudian pengen menghiasi dirinya dengan umroh, dengan sholat, dengan baca Quran. Tapi gak dia tinggalkan. Goyangnya manusia dengan syahwat gak ditinggalkan. Dia pergaulan bebas gak ditinggalkan. Kemudian berpakaian seronok gak ditinggalkan. Ya gak ada artinya penghiasannya itu. Gak ada artinya. Akan dilecehkan oleh manusia. Alah. Akan dilecehkan. Jelek. Gak akan kelihatan bagus. Kalau dia tinggalkan dunia hitamnya itu, lalu dia hias dengan kebaikan-kebaikan, nah baru kelihatan bagus. Baru kelihatan bagus. Dia mulai berhijab, dia tinggalkan pergaulan bebas, laki-laki perempuan, kemudian dia tinggalkan maksiat, dia berhias dengan kesolehan-kesolehan, itu orang akan lihat bagus. Bagus. Inilah hakikat tazkiyah seperti itu. Yang membuat orang gampang terjerumus dalam perbuatan maksiat itu, dan sekaligus sulit yaitu berhias dengan kebaikan itu, diantaranya satu, dia ini bodoh tentang ajaran Islam. Kebodohan itu di mana-mana musibah. Maka ketika orang bodoh, dia walaupun dia masuk Islam atau dia seorang muslim bodoh, maka akhirnya dia melakukan perbuatan syirik, enggak tahu, perbuatan kekafiran enggak tahu, perbuatan bid'ah enggak tahu, perbuatan nifak enggak tahu, dia melakukan perbuatan itu semuanya dan dia enggak tahu ini perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam agama. Sehingga bodoh ini musibah. Sehingga banyak yang menjadi pintu pertama melakukan perbuatan maksiat, penyimpangan itu adalah karena bodoh. Yang kedua, dha'ful iman, imannya lemah. Imannya lemah, sehingga jebal-jebal terus kalau ada tawaran maksiat. Mesti kita kuatkan iman kita itu. Keyakinan kita tentang Allah, keyakinan kita tentang yaumul akhir, sehingga akan menjadi pendorong yang kuat bagi kita untuk beramal saleh, pendorong yang kuat untuk kita meninggalkan perbuatan maksiat. Lemahnya iman, karena jauhnya dari pengarahan agama, lingkungan yang bagus, dan seterusnya, maka maksiat itu lancar jaya, itu menimpa dia. Yang ketiga, yaitu maghrur, suka tertipu. Orang gampang maksiat itu suka tertipu. Tertipu apa itu? Tertipu angan-angan kosong yang dibisikkan oleh iblis, sehingga dia pun tertipu dengan angan itu. Alah, Allah kan ghafurur rahim. Gampang, kamu nanti yang penting itu kemudian tobat, pasti Allah akan mengampunkan. Kemudian, ada lagi bisikan kadang-kadang, setingkat selevel kami itu banyak temannya. Banyak yang maksiat kayak kami itu, banyak temannya itu. Masuk neraka gak apa-apa, yang penting temannya banyak. Sehingga orang punya angan-angan yang tertipu. Kadang-kadang juga, alah, kamu nanti habis maksiat, mengucap aja istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dianggapnya langsung gogrok. Kemudian juga kadang-kadang kamu akan melakukan banyak amal sunat itu, amalan sunat itu akan menggugurkan semuanya perbuatan maksiat kamu. Semua ini adalah maghrur, ketertipuan. Ketertipuan. Sehingga gampang dia tenggelam dalam perbuatan, ini kemaksiatan. Kemudian yang keempat, diantaranya adalah kasratul fitnah, kasratul fitan. Banyaknya fitnah-fitnah, syahwat dan syubhat. Banyaknya fitnah-fitnah, syahwat dan syubhat. Kayak sekarang ini umpamanya, antum pegang HP. HP ini satu sisi fitnah. Satu sisi ada manfaatnya, satu sisi ada fitnah. Sehingga bulan puasa gini, HP-nya terus kencang. Yaitu WA-an terus, kemudian HP-an terus, dia searching terus, kemudian akhirnya habis. Main Facebook-nya, main game-nya, main ininya. Habis waktunya. Fitnah. Sehingga banyak menyeret kepada perbuatan buruk, tenggelam dalam perbuatan yang sia-sia, bahkan yang haram. Yang kelima, ini teman-teman yang buruk, kurana usuk, bergaul dengan teman-teman yang buruk. Bisikannya itu keburukan-keburukan, bukan kebaikan-kebaikan. Maka dikatakan teman itu ashab-sahib, teman itu menyeret, menuntun, kalau enggak ke neraka, ke surga. Sehingga kata Nabi, fal yang dur ahatukum man yukhalil, perhatikan betul siapa yang Anda jadikan sebagai teman Anda itu. Maka kata Syaikhul Islam beliau mengatakan, beliau tukilkan perkataan Syaikhul Islam di sini, qala Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, fattaskiyatu wa in kana asluha annama wal barakah wa ziyadatul khair fa innama tahsulu bi izalati syarr falihadza sara taskiyah sara atusaki yujmi'u hadha wa hadha. Tazkiyah itu asalnya adalah annama berkembang, wal barakah, barakah tumbuh berkembang, ziyadah, kebaikan-kebaikan itu tumbuh berkembang, tambah ngerembokok, tambah rembuyung, tambah yaitu berkembang, itu tazkiyah, asalnya begitu. Orang mereka melakukan tazkiyah itu, kebaikan-kebaikan akan berkembang, akan tumbuh, berkembang, ngerembokok, tambah banyak, tambah rindang, tambah. Itu adalah tazkiyah. Makna artinya begitu. Orang makan tazkiyah itu kebaikannya banyak. Terus berbuat baik sehingga dia tambah naik detail, sehingga jiwanya tambah, derajatnya tinggi dengan kebaikan-kebaikannya itu. Lawan daripada tazkiyah, yaitu pengotoran, mendelep, tambah dia maksiat, tambah mendelep, sampai dia ini betul-betul ludes, hancur. Fa'innama tahsulu bi'izalati syar. untuk mencapai tazkiyah seperti ini, bisa tumbuh berkembang kebaikannya, lancar kebaikannya, sehingga bisa dedel kebaikannya, bisa rembuyung, itu mesti harus dengan meninggalkan keburukan. Tanaman pengganggu itu semuanya disingkir-singkirkan. Kalau tanaman kita yang kita tanam ini, kalau pengen apa itu tumbuh berkembang bagus, lahannya disiapkan dulu tadi. Tanaman pengganggunya itu dibuang-buang, disiangi, dibuang-buangi. Ada hama disemprot-semprot, sehingga betul-betul merontokkan yang buruk-buruk ini, menyingkirkan yang buruk-buruk ini, akan membuat kebaikan itu tumbuh berkembang, tanaman ini akan tumbuh berkembang bagus, ya ini tanpa banyak gangguan. Tapi kalau membiarkan banyaknya hama, dibiarkan taman pengganggu, dibiarkan, ini enggak akan bisa tumbuh berkembang. Falihada sarata atusakki yujumiu hada wada. Oleh karena itulah, tazkiyah atau pembersihan jiwa itu mengumpulkan antara membersihkan dari berbagai macam maksiat, dirontokkan, dan penghiasan dengan berbagai macam amal-amal, yaitu ketaatan. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, semoga manfaat bab yang kita bahas pada pagi hari ini. Ada pertanyaan? Ya, semoga manfaat. Demikian kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.